Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Faiz di Cibarusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana diberikan tanah garapan oleh kedua orang tua seluas 1 hektar, dan tanah tersebut digarap orang lain dengan bagian hasil sama besar. Setelah dipotong pupuk, tanah tersebut ditanami tebu dengan mengandalkan air hujan. Yang menjadi pertanyaan, berapakah nisab zakatnya dan apakah dikeluarkan masing-masing atau setelah dibagi kepada pemilik dengan penggarapnya? Jazakallahu khair. Pertama, zakat hasil pertanian itu menurut pendapat yang terkuat hanya untuk makanan pokok. Saya kira tebu bukan makanan pokok. Ya. Kalau tebu ini untuk dijual, berarti yang diterima adalah uang. Nisabnya sama dengan nisab uang, yaitu 85 gram emas dan berlalu 1 tahun dan tidak ada hutang, barulah dikeluarkan zakatnya 1/40. Wabillahi taufiq.